Den Pansir, mana ada bagi apa? Cinta ada ku, kamar ada Alex. Tu ada harga nunan. Di betul kah? Jadi kita poin nana. Di benar siapa? Jago kenapa kau tersalah sahaja? Ditangkap dia, tangkap. Tangkap dia. Terbat mat. Tangkap jago. Sekian mana dia? Dia memboleh lagi. Tangkap dia. Siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua lihat. Tangkap dia. Siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua lihat. Haga bahaga parno nona manis. Travis Adoki sudah ngana paling sadis. Angka kepala. Haga nona pun gaya. Kita sorong maso, nona mata sonto. Awas jatuh, kita hati kacau. Jago pegaya, macam Luna Maya. Nona manis dari mana, ngana mau kemana? Ini kita sempat dan mau kenalan dengan na. Nona ngape mata, nyong sapu rata. Angka kata-kata, ku bau ungkap cinta. Muhammad Jin! Ya! Cepat masuk! Saya! Ya! Mai tua marah-marah, lanjut jajan cari gara-gara. Tangkap dia, siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua lihat. Tangkap dia, siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua lihat. Si nona manis boleh kenalan, ngana dari mana, mau ke mana? Mari kakak antar, jangan malu, tak usah ragu. Percaya sama kakak, pertama lihat nona bikin kakak lupa diri. Duduk sendiri, yang lain pada iri. Ayo kesini, badekat kemari. Kakak mengungkapkan isi hati. Merah kuning hijau, nona memang gacho. Oh nona manis, ragu dan sono. Ngana bikin kakak hati malayang. Berharap untuk jadi tak payayang. Bikin kakak selalu berdoa di saat tambayang. Oh Tuhan, tapi anak tu nona me boleh lagi. Tangkap dia, siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua lihat. Tangkap dia, siapa dia? Nona manis lewat muka orang semua.